Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun jua nikmat yang kita rasakan, apapun jua yang sudah kita laksanakan, tetap Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, karena puji syukur itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga halnya tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, juga dimulai dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Langit dan bumi saja disuruh mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, maka kita adalah sebuah kewajiban kita untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat ke-98 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Qala hadza rahmatun. Wahai Dzulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Hadza rahmatun min Rabbi. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana kita harus selalu mengucapkan hadza rahmatun min Rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku, setiap apapun yang sudah kita lakukan. Kenapa Allah mengajarkan ini? Karena di situ banyak sekali terkandung makna pendidikannya, yang mana Allah mendidik kita. Apapun yang kita raih, begitu banyak pun yang kita raih di dunia ini, itu adalah merupakan rahmat dari Tuhanku. Kenapa? Karena pikiran atau akal kita adalah ciptaan Allah. Begitu juga kemampuan dan kekuatan kita adalah ciptaan Allah. Semua materi dan sarana yang ada di sekitar kita juga merupakan ciptaan Allah. Maka bagaimana seseorang berkata, saya bisa, sayalah yang membuat ini, sayalah yang membuat tembok ini, sayalah yang membangun masjid ini? Tidak, semuanya itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita bahasakan tadi, pikiran kita, akal kita itu semua ciptaan Allah. Materi yang kita ingin membangun masjid tersebut atau sarana tersebut, materi itu juga dan sarana itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menceritakan bagaimana hebatnya pada masa Dzulkarnain membangun sebuah tembok yang begitu kokoh yang tidak dapat melobangi, tapi Allah mengatakan, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa. Apabila datang janji Allah, maka tembok itu bisa akan hancur luluh. Kenapa? Karena tembok itu adalah buatan manusia. Semua buatan manusia itu dapat hancur dimakan masa. Begitu juga cerita halnya dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Yaitu tongkat Nabi Musa itu hancur setelah Nabi Musa meninggal begitu lamanya. Maka ketika tongkatnya itu jatuh, artinya sudah dimakan rayap, artinya sudah masa dan waktunya, maka tongkat yang itu tadinya dapat membelah laut atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya hadza rahmatun mir rabbi, itu adalah semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat yang selanjutnya, wa kana wa'du rabbi haqqan, akan dikembangluaskan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Perdana. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, melalui keterangan ayat 98 ini, sekali lagi kita sangat terkesima dengan suatu pernyataan yang keluar dari mulut seorang raja, mulut seorang pembesar yang paling tinggi yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan teknologi yang sangat baik. Akan tetapi ketika dia melakukan sesuatu, kemudian terucapkan yang keluar dari mulutnya itu adalah bukan kalimat yang menyombongkan diri, bukan mengatakan aku sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Pak Jrol, bukan mengatakan ya ya terima kasih atas bantuan semuanya, tetapi yang ada di yang keluar dari ucapannya adalah haza rahmatum min rabbi, semua yang bisa dicapai ini adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua ini adalah karena rahmat Allah, dan kita tidak akan mampu untuk mencapainya kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disinilah seorang pemimpin seharusnya memberikan contoh kepada orang lain, kepada yang dipimpinnya, ya. Disinilah kesempatan bagi orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, yang menjadi contoh, yang menjadi sorotan publik, untuk berusaha memberikan pengarahan kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi sebenarnya sungguh beruntung orang-orang yang memiliki kekuasaan. Presiden itu sungguh beruntung, karena kalau dia bicara, pembicaraannya itu akan didengar oleh orang lain. Ya, kalau dia mengatakan haza rahmatum min rabbi, semua kesejahteraan yang kita capai ini adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak diberikan maka kita tidak akan mampu untuk menjawabnya. Ya, pimpinan kalau dia mengatakan ini semua adalah berkat kasih sayang pemberian dari Yang Maha Kuasa kepada kita, akan sejuklah nuansa yang akan terjadi, suasana yang akan terjadi. Ya, jadi memang subhanallah, orang-orang yang memiliki kemampuan, jabatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, ada dua kemungkinannya, dia akan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam surga karena setiap ucapannya itu akan ditiru dan akan dijadikan sebagai pegangan bagi orang lain, atau kemungkinan kedua, dia akan menjadi orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena memang gara-gara perkataannya yang menyombongkan diri sehingga akhirnya diikut-ikut oleh orang lain. Ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan, dan ini kesempatan dan momen yang besar bagi para pemimpin, bagi orang-orang yang memiliki jabatan kekuasaan, untuk memberikan contoh yang terbaik kepada orang lain. Ya. Faiza wa kana wa'du rabbi haqqan, sungguh janji dari Tuhanku itu adalah merupakan suatu hal yang sangat benar. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, maka kita akan bisa mendapatkan betapa janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat banyak. Kalau bahasanya adalah Allah sudah membuat hitam di atas putih, walaupun tidak perlu harus ada tanda tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Innal muttaqina fi maqamin aminin. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Faman taba wa amana, ya, orang bertakwa itu pasti akan masuk ke dalam surga. Apalagi yang dijanjikan oleh Allah, faman jaa bil hasanati falahu khairum minha, orang yang melakukan perbuatan baik dia akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada perbuatannya itu. Ya, melakukan sedikit kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang akan Allah berikan kepada dirinya. Ya, apalagi janji Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali janji Allah. Janji Allah bahwa ya, bumi ini akan hancur, manusia itu akan mati, dan yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang hanya tinggal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Itu semua adalah janji Allah, dan itu wa kana wa'du rabbi haqqan, dan pasti kebenarannya dan akan terwujud. Tinggal bagaimana kita meyakininya dan menyadarinya saja. Ya, bagaimana di dalam kehidupan ini kita kemudian tahu bahwa segala janji Allah itu pasti benar, maka sebenarnya ini memberikan satu semangat, daya dorong yang kuat kepada diri kita untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Jangan takut berbuat kebaikan, karena Allah sudah memberikan janji orang yang berbuat baik itu falahu jazaul husna, dia akan mendapatkan kebaikan yang jauh lebih baik daripada itu. Ya, jangan berani untuk melakukan tindakan kejahatan, karena orang yang melakukan kejahatan, faman asa'a fa'alaiha, orang yang melakukan kejahatan itu akan mendapatkan kerugian dari tindakan yang dilakukannya. Jangan malas salat, karena memang Allah sudah memerintahkan salat kepada kita, ya. Orang yang tidak salat itu akan mendapatkan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah kepada kita semua. Dan kalau di dalam kehidupan ini ada orang yang kita percaya janjinya, ya. Kalau presiden berjanji, kita pasti akan langsung percaya. Tidak usah pun dibuat hitam di atas putih, kita pasti akan jauh lebih percaya. Konon lagi yang berjanji itu adalah sang penguasa alam semesta, pencipta seluruh makhluk yang ada di atas kehidupan ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya bukan lagi tidak diragukan janjinya, tapi malah membuat kita semakin yakin dengan apa yang dijanjikannya. Saya kira itu saja. Iya. Kesimpulannya adalah apapun yang kita jabat di dunia ini, jabatan kita itu adalah rahmatun min rabbi. Itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang bagian paling terpenting untuk kita renungi, supaya kita tidak menjadi manusia yang sombong. Kenapa kita menekankan hal ini? Karena kesehatan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran, ide yang kita miliki itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hal ini saja yang hilang dari diri kita, kita di dunia ini akan menjadi sendirian dan tidak menjadi orang yang berguna sama sekali. Untuk dasar itulah, marilah kita bersyukur kepada Allah sehingga kita dapat memaknai lebih dalam lagi firman Allah tersebut, hada rahmatun min rabbi. Kalau tidak, kata Allah, Allah akan memberikan ancaman yang sangat pedih, yaitu wa kana wa'du rabbi haqqa, sesungguhnya janji Allah yang lainnya juga akan pasti datang. A'udzubillahi summa a'udzillah. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Iya.